Alhamdulillah, salatu wassalamu alaikumullah wa alihi wa sahbihi wa rahmatullah wa ala syekhu rahmatullah qawluhu ta'ala wa ka'in min qaryatin atat an amri rabbiha wa rasulihi fahasabnaha hisaban syadidan wa azabnaha azaban nukra fadhaqat ubala amriha وكان عقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آياته ويتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور Allahu wa ya'mal salihan yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Qala Syekh rahimahullah yukhbiru ta'ala an ihlakihi al-umam. Nah, ini selain Allah menerangkan tentang tindakan yang membinasakan umat-umat al-Adiyah, umat-umat yang durhaka, wal-qurunul mukadzibah lirrusul, generasi-generasi yang mendustakan para rasul, an-kasratuhum wa anna kasratahum wa quwwatahum lam tanfa'hum syai'an. Ini bahwasanya kekuatan mereka ataupun banyaknya jumlah mereka itu tidak memberi manfaat bagi mereka sedikit pun. Hina ja'ahumul hisabu syadid, ketika datang perhisaban yang keras, wal 'adabul 'alim, dan siksaan yang pedih dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wa anna Allah azaqahum min al-azab ma huwa mujibun mujibu amalihum as-sayyi'ah, dan Allah rasakan kepada mereka sebagian azab yang itu merupakan buah ataupun sebab dari amalan-amalan mereka yang buruk, dan itu disebutkan oleh Allah yang lainnya. Allah tidak menzalimi hamba-hambanya, mereka yang berbuat zalim dan mereka yang memetik buah dari perbuatan mereka mereka sendiri. Dan Allah membinasakan mereka, yakni disebabkan dosa-dosa mereka. Ahlaknahum bidzunubihim, dalam ayat Allah menyebutkan demikian, kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Ada yang dibenamkan, ada yang ditenggelamkan ke dalam lautan, ada yang disambar dengan petir dan suara yang menggelegar, dan lain-lainnya. Wa ma adzabid dunya, disertai pula dengan adab dunia. Di sini ada dunia alam barzakh, mereka disiksa di alam barzakh, seperti yang disebutkan tentang Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaihi ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yawma yaqumu wa yawma al-qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Nah, di dunia mereka mendapatkan azab ini, disiksa dengan sehebat-hebatnya, tapi yang paling berat dan paling dahsyatnya nanti adalah di hari kiamat. Wa ma 'adzabid dunya fa inna Allah a'adda lahum fil akhirati 'adzaban syadidan. Seiring dengan mereka mendapatkan azab di dunia, mereka juga disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala azab yang sangat dahsyat di akhirat. Qala fattaqullaha ya ulil albab. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang berakal, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Ambil segala sesuatu yang dapat menghindarkan kamu dari murka dan azab Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Hai ya ayyuhannam ya dawil uqul, wahai orang-orang yang mempunyai akal, ini akal yang maksudnya akal yang sehat tentunya. Nah, akal yang sakit, hati yang rusak, itu tidak akan mampu dia menahan pemiliknya dari yang merugikan dia. Nah, dinamakan uqul ini akal itu, seperti iqal yang mengikat, yakni sorban ya putra supaya tidak jatuh dari kepala. Itu ini orang yang berakal itu kalau dia sehat dan kuat maka akal itu akan menghalangi dia dari hal-hal yang memurugikan dia, memutaratkan dia. Qala allati tafham anilahi ayatihi wa ghairi, yaitu akal yang mampu memahami yang dari Allah tentang ayat-ayatnya dan yang lainnya. Wa anna alladhi ahlaka al-qurun, dan bahwasanya zat yang menghancurkan binasakan umat-umat al-madiyah yang telah lalu itu, umat-umat yang telah lalu, ditakdibihim, karena adanya ini kedustaan yang mereka lakukan, karena mereka menganggap rasul-rasul itu berdusta, karena mereka menganggap ayat-ayat Allah itu dusta, tidak benar, dongeng. Anna man ba'dahum mislah, bahwa orang yang setelah mereka pun juga semisal itu. Ini kalau misalnya umat-umat dahulu ada yang dibinasakan dengan ya mungkin tenggelamkan dalam tanah karena longsor banjir ataupun ya apa namanya dibenamkan terkena gempa bumi itu semua, maka ya ini umat yang karena dosa-dosa mereka, umat-umat yang datang setelah mereka, umat-umat yang datang setelah mereka juga seperti itu. La farqa bainat taifatain, tidak ada bedanya. Maka ini peringatan buat orang-orang yang berakal, yang masih sehat akalnya, untuk waspada bencana yang mereka rasakan, kekeringan, kemudian pertikaian pemusuhan, ini tekanan dari penguasa ya, ataupun yang lainnya, itu adalah buah dari kesalahan-kesalahan mereka sendiri, disebabkan dosa-dosa mereka sendiri. Ketika orang-orang alimnya yang memiliki ilmu diam terhadap kemungkaran, tidak menyuarakan yang hak, Allah benturkan, jadi terjadi permusuhan, pertikaian di antara sesama mereka. Walaupun semua zakar ibadahul mu'minin, kemudian Allah mengingatkan hamba-hambanya yang beriman, bima anzal alaihim min kitabih, ini dengan apa yang Allah turunkan kepada mereka dari sebagian kitabnya, alladhi anzalahu ala rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang Allah turunkan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liukhrijal khalqa min dhulumatil kufri wal jahli wal ma'siyah, ini untuk agar beliau mengeluarkan makhluk manusia dari kegelapan-kegelapan kekufuran, kesyirikan, dari kegelapan-kegelapan kejahilan dan kegelapan-kegelapan maksiat, ila nuril ilmi wal iman wat ta', kepada nur cahaya ilmu, ketaatan dan iman. Wa minan nasi man amana bihi, lalu dengan datangnya rasul manusia terpecah, ada yang beriman kepada beliau, wa minhum man lam yu'min bihi, ada pula yang tidak beriman kepada beliau, bahkan juga ada juga yang bainahum, ada yang mana yakni separuh imannya, artinya lebih yakni mereka tampakkan keimanan dalam hatinya ini di lahirnya secara lahir, tapi ada mereka yang menyimpannya, menyimpan kebencian, kedengkian terhadap Rasulullah, tidak menyukai keimanan tersebut. Walau man yu'min billahi wa ya'mal salihah al-wajibat wal mustahab, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian beriman ini beramal saleh sebagai bukti tanda keimanan mereka tersebut, baik itu amalan-amalan yang wajib ataupun amalan-amalan yang mustahabat nafilat, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah akan masukkan dia ke dalam surga, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, fiha min na'imil muqim, di dalamnya berbagai kenikmatan yang abadi, yang kekal, mala ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi basharin, dan tidak pernah terlintas terbayangkan oleh benak manusia. Mungkin mereka bisa menghayalkannya, tapi jauh melampaui apa yang mereka khayalkan, atau mungkin mereka menggambarkannya, tapi jauh dari apa yang mereka gambarkan. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, la yabghuna anha hiwala, dalam ayat yang lain, tidak membutuhkan, tidak ingin pindah dari tempat tersebut. tidak ingin pindah. Wad ahsanallahu lahu rizqa, dan Allah telah yani baik dalam memberikan rezeki yang baik kepadanya. Hai, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi, yang diberikan oleh beliau mafhum mukhalafah, yani kalau orang itu tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada rasulnya, balasannya adalah kesengsaraan. Inilah orang pahala yang Islam menyebutkan kehancuran, bagaimana Allah menghancurkan umat-umat yang terdahulu itu adalah karena keingkaran mereka dan karena dosa-dosa mereka perbuat. Sedangkan orang yang beriman seperti ini, maka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan rasulnya, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka mereka adalah orang-orang yang nyanyi menghuni neraka dan kekal di dalamnya. Qala syekh rahimahullah, wallah Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mislahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allah yang telah menetapkan aturan-aturan di atas tentang talak, kemudian yakni memberikannya, menerangkan kekuasaan dan menjanjikan yakni buah, memberikan perintah kepada kaum mukminin untuk dia melanggar batas, kemudian bertakwa kepada Allah, kemudian dia yang menghancurkan umat-umat sebelum kita dengan karena dosa-dosa mereka lakukan, adalah Zat yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa yang menciptakan alam semesta ini. Qala syarahimallah, summa akhbara ta'ala annahu khalaqal khalqa min as-samawati as-sab'. Allah menciptakan makhluknya, yaitu langit yang tujuh, wa man fihinna, dan semua yang ada di dalamnya, wal aradina sab'a wa man fihinna, wal aradina sab'a wa man fihinna, dan bumi yang tujuh dan apa yang ada di dalamnya. Bumi yang tujuh disebutkan oleh beliau ini, beliau ambil dari wa minal ardi mithlahunna, mithlahunna dalam hal jumlah, dalam hal lapisan mereka. Jadi karena bumi, jadi kalau misalnya dalam keindahan, dalam hal keindahan, beda keindahan antara yang ada di bumi dengan yang di langit. Kemudian penghuninya juga, penghuni yang ada di makhluk yang ada di bumi beda dengan yang ada di langit. Nah, maka bahkan juga kekuatan yang ada di bumi dan dengan yang di langit tentu beda. Nah, di sini yang dimaksudkan oleh mereka para ulama, yang dimaksudkan Allah dalam ayat ini wa minal ardi mislahunna, itulah wal aradina sab'a. Nah, ini mereka mengartikan wa minal ardi mislahunna, yakni wal aradin as-sab'a. Karena itu yang serupa dalam hal ukuran, ya, dalam mu'ajj, ini jumlah. Qala, dan juga yang alfa, yang amin, semua yang ada di dalamnya, di permukaannya, di dalam perut bumi itu. Wa ma bainahunna, dan juga apa yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Menjadi benda-benda angkasa dan keadaan ini, cakrawala, bintang-bintang dan yang lainnya. Wa anzalal amra wa huwa asy-syara'a. Allah juga menurunkan al-umur, yakni perkara atau perintah, yaitu syariat. Nah, wal ahkam, hukum-hukum ad-diniyah, juga kemungkinan hukum-hukum agama, allati awhaha ila rusulihi, yang Allah wahyukan kepada para rasulnya, litadzkiri al-ibadi wa wa'adzihim, untuk mengingatkan, memberikan peringatan kepada kita manusia, dan juga untuk menjadi nasihat bagi kita. Wa kadzalikal awamir wal kauniyah wal qadariyah, demikian pula Allah menurunkan yakni perintah-perintah qadariyah, kauniyah, yang tidak akan mungkin bisa terelakkan. Allati yudabbiru biha, al-khalq, yang dengan itu Allah mengatur hamba-hambanya, makhluknya dengan ketetapan yang kita katakan sunnatullah, ketetapan-ketetapan Allah yang tidak berubah. Kullu dzalika li'ajli an ya'rifahul ibad wa ya'lamu ihatata qudratihi. Semua itu adalah yakni agar Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada hambanya, supaya mereka tahu betapa luas kodrat Allah subhanahu wa ta'ala, yang meliputi segala sesuatu, tidak ada satupun yang lolos. Wa ihatatu ilmihi bijami'il asya', dan liputan pengetahuan Allah yang mencakup segala-galanya, tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah, tidak ada satupun yang menjadi pengetahuan, apa yang disimpan oleh manusia itu yang lolos dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا عَرَفُهُ بِأَوْصَافِهِ الْمُقَدَّسَةِ. Nah, kalau mereka, kita manusia, mengetahui Allah dengan sifat-sifatnya yang maha suci, yang maha agung, yang maha sempurna, وَأَسْمَعِهِ الْحُسْنَةِ, dan nama-namanya yang maha indah, وَعَبَدُوهُ وَأَحَبُّوهُ قَامُوا بِحَقِّهِ وَقَامُوا بِحَقِّهِ فَهَذِهِ الْغَايَةُ الْمَقْصُودَةِ مِنَ الْخَلَقِ وَالْأَمْرِ. Nah, kalau mereka mampu melakukan, yakni mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha agung, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, mencintainya, dan menjalankan, memenuhi hak-hak Allah, inilah ghayah, tujuan yang diharapkan dari mereka, yang menciptakannya mereka, dan juga adanya perintah-perintah Allah tersebut. Ma'rifatullah wa ibadatihi, mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Inilah yang dikatakan para ulama jannah, yang apabila seorang itu bisa masuk dalamnya, maka dia akan masuk dalam jannah yang ada di akhirat. Ma'rifatullah, ledatnya dia merasakan nikmatnya, mereka merasakan kenal dengan Allah, dan yakni nikmatnya merasakan taat kepada Allah dalam segala urusannya, dalam semua urusannya. Faqama bidzalikal muqinun min ibadillahi shalihin. Maka orang-orang yang yakin di kalangan orang-orang yang mukmin, dari hamba-hamba Allah itu, dan yang hamba-hamba Allah yang saleh, mereka menjalankan hak-hak tersebut. Mereka tunaikan, bahkan ini pada tingkat yang semampu, walaupun mereka makhluk yang lemah, semampu mereka, sekuat-kuatnya mereka berusaha memenuhi hak Allah. Mereka dahulukan dari kepentingan-kepentingan nafsunya, keinginan-keinginan dirinya. Wa arada an dzalika dzalimuna al-mu'ridun. Dan sebaliknya, orang-orang yang zalim, orang-orang yang berpaling, orang-orang yang ingkar, berpaling dari ketaatan tersebut. Mereka tidak mau mengenal Allah, apalagi untuk beribadah kepadanya. Wallahu a'lam. Ini kandungan surat At-Talaq. Wallahu a'lam. Misalnya hukum-hukum, kita dikenalkan kembali. Zat yang mengatur, menetapkan hukum tersebut, bukan zat yang sembarang. Ini adalah zat yang maha sempurna, maha perkasa. Dan Allah menyebutkan, ini dia menghancurkan umat-umat sebelumnya karena dosa mereka. Saya diingatkan bahwa mukminin, orang-orang yang berakal sehat, bahwa kalau mereka pun melanggar, melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan dan syariat Allah, akan merasakan pula apa yang dirasakan oleh umat-umat sebelumnya. Yang dahulu mereka misalnya mengurangi sukatan, mengurangi timbangan, merugikan orang lain dalam jual beli, sekarang pun juga akan bisa mendapatkan bencana yang seperti itu. Ya, mereka mengingkari umat Nabi Syuaib yang curang dalam jual beli, dikenanya terkena sambaran petir ataupun yang lainnya. Hati-hati mereka yang para pedagang dan para yang berjual beli dengan orang lain. Juga dalam hubungan muamalah yang lain terkait juga dengan apa yang mereka terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kufur, kemaksiatan, kedurhakaan, ini juga akan memberikan buah. Kalau para anbiya yang mereka kita baca dalam Al-Quran, teguran-teguran Allah kepada mereka, hanya satu kesalahan yang mereka lakukan, itu pun juga karena ijtihad mereka dalam upaya mereka, juga artinya sebagai melihat sebagai mereka manusia. Nah, itu Allah berikan teguran yang lumayan berbekas sekali terhadap mereka. Nah, apalagi kita yang terlalu banyak berbuat dosa, bukan mustahil. Nah, kalau mungkin sudah terlalu memuncak kedzaliman dan kejahatan yang kita lakukan, apa yang ditimpakan Allah kepada umat-umat sebelum kita juga mengenai kita. Walayyadzillah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum. Subhanallah.